الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في اللقاء الماضي ذكر شيء من مزايا وفضائل هذا الدين الإسلام العظيم، وهكذا أيضا موقف أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أولئك الصحابة الكرام الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Telah kita sebutkan barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya apa yang berkaitan tentang kelebihan serta kemuliaan agama Islam ini, dan juga tentang sikap mauqif para sahabat yang mulia, yang dimana mereka adalah orang-orang yang telah sabar dan juga telah meluangkan, mengerahkan seluruh perkara yang berharga dan juga bernilai di sisi mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Idza ulima dzalika fama huwa hadha ad-din al-islami wama huwa hadha al-islam alladhi lahu kullu hadhihi al-ahammiyah wama huwa al-wajib tijah hadha ad-din al-islami. فالإسلام هو الاستسلام لله في التوحيد. الإسلام هو الاستسلام لله في التوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. Apabila telah jelas dan telah diketahui akan hal tersebut, maka apakah yang dimaksud dengan agama Islam itu? Apakah yang dimaksud dengan Islam itu sebenarnya? Maka Islam adalah al-inqiyad lillahi bitauhid. Islam. Al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan cara mentaatinya. Khulus minasyirk, suci dan bersih dari kesyirikan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Idzan al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. An yusallima al-'abdu amrahu wa kulla syu'unihi lillahi subhanahu wa ta'ala. أن يبتغي العبد بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى. Maka Islam itu adalah untuk seorang hamba menyerahkan seluruh urusan-urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dia mengarahkan apa yang dia perbuat tersebut hanya, atau mengharapkan dari apa yang dia lakukan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid huwa ifrad Allah azza wa jalla bima yahtassu bih min al-uluhiyyah war-rububiyyah wal-asma' was-sifat. Adapun tauhid, maka tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata, baik itu perkara rububiyah, uluhiyah, dan juga asma dan sifat. Wa huwa anwa'un thalatha. An-naw' al-awwal tauhid al-uluhiyah, wan-naw' ats-tsani tauhid ar-rububiyah, والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض. Maka tauhid ada tiga jenisnya. Jenis yang pertama tauhid uluhiyah, kemudian yang kedua tauhid rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, maka dia adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perbuatannya, atau mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan, kepemilikan, dan juga pengurusan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim: "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan pengaturan urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman: "Lahul mulk." Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, atau hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan juga bumi. Wa hadha an-naw' min at-tauhid alladhi huwa tauhid ar-rububiyyah qad aqarra bihi wa i'taraf bih musyriku al-arab, walakin iqrarahum bih lam yufidhum shay'an, bima'na lam yudkhilhum الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل في الألوهية في العبادة، وإنما أشركوا به آلهة أخرى. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الرب وهو المالك وهو الرازق إلى آخره، ولكنهم لم يفردوا الله بالعبادة، فلذلك لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية شيئا. دان توحيده yaitu tauhid ar-rububiyah adalah suatu perkara yang telah diikrarkan juga oleh orang-orang musyrikun. Akan tapi pengikraran mereka terhadap tauhid ini tidaklah bermanfaat bagi mereka. Demikian itu dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah kiranya menciptakan langit dan juga bumi, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Akan tapi baik, mereka mengetahui akan hal ini, mereka mengikrarkan akan hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan mengurus alam semesta. Akan tapi hal tersebut, pengikraran mereka ini tidaklah bermanfaat kepada mereka, dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Amma tauhid al-uluhiyah wa yusamma bi tauhid al-ibadah fa bi idafatihi ila Allah yutlaqu alayhi tauhid al-uluhiyah wa bi idafatihi ila al-ibad يطلق عليه توحيد العبادة. Adapun tauhid uluhiyah, atau sebagian juga mengatakan adalah tauhid al-ibadah, maka berdasarkan tauhid ini disebutkan kepada Allah, maka dinyatakan sebagai tauhid uluhiyah. Dan ditinjau dari penisbatannya kepada hamba, maka tauhid ini dikatakan tauhid al-ibadah. وتعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بأفعال عباده. Adapun tauhid uluhiyah, maka definisinya adalah mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan atau pentauhidan seorang hamba dalam peribadatannya. فتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Adapun ibadah itu sendiri, maka definisinya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, adalah satu kata yang mencakup segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga ridai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Wa amthilatu dhalik ad-du'a والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة، كلها عبادة، وغير ذلك كلها عبادة لله، لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأهل العلم يقولون أن لفظ أحد نكرة جاء في سياق النهي فأفادت العموم، أي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وليا صالحا يدعى مع الله. Adapun contoh tentang ibadah, maka dia seperti berdoa, tawakal, harapan, takut, inabah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah, semuanya semata-mata harus diperuntukkan kepada Allah, tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman: wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru selain daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ahlul ilmi menyatakan kata ahadan disebutkan dalam bentuk nakirah yang didahului dengan larangan, sehingga nakirah itu mengambil lafaz yang sangatlah umum, artinya mencakup segala sesuatu, tidak itu malaikat yang dekat posisinya dengan Allah, tidak juga seorang nabi yang dimuliakan ataupun seorang wali-wali yang dianggap. Wa hadha an-naw'u min at-tauhid ay tauhid al-uluhiyah هو الذي من أجله أنزلت الكتب وشرعت الشرائع وأرسلت الرسل. Dan jenis tauhid ini yaitu tauhid uluhiyah, dengannya lah atau dikarenakannya lah kitab-kitab langit diturunkan, demikian juga diutusnya para rasul. Dan dengan dikarenakannya juga syariat itu ditetapkan. Wa huwa alladhi min ajlihi hasalat al-khusumah bayna al-anbiya'i war-rusul wa bayna aqwamihim min ajli hadha an-naw' min at-tauhid. Dan disebabkan hal inilah terjadinya pertikaian, perseteruan antara para nabi dan juga rasul dengan kaum-kaum mereka, yaitu disebabkan jenis tauhid ini. Fahadha naw'u min at-tauhid lam yuqir bihi al-musyrikun wa innama istankaru dhalika. Qala Allah 'azza wa jalla: innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Dan mereka mengingkari, mereka dahulu tidak mengikrarkan akan jenis tauhid ini, melainkan mereka mengingkari akan jenis tauhid ini. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang hak yang patut untuk sembah selain daripada Allah, mereka mengingkarinya. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan sembahan-sembahan kita disebabkan seorang penyair yang gila? وهكذا قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, أي عند أن جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وعدم الشرك به سبحانه وتعالى, استعجب أولئك الكفار واستغربوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب, وهذا يدل على أنهم لم يقروا به, أي بهذا النوع من التوحيد. Demikian juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mereka menjawab kepada seruan para nabi, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, apakah dia hendak menjadikan sesembahan, seluruh sesembahan itu hanya satu saja? Sungguh ini adalah satu perkara yang mengherankan. Yaitu begitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mereka menganggap hal ini adalah suatu perkara yang mengherankan dan mereka menganggap ini adalah suatu perkara yang aneh, sehingga mereka pun mengatakan aj'alal alihata ilaha wahida, apakah beliau sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan seluruh sesembahan itu hanya satu saja? Sungguh ini adalah suatu perkara yang aneh. إذن فالدعوة إلى توحيد الألوهية هي دعوة الأنبياء والرسل جميعا. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Maka karena itu dakwah kepada tauhid uluhiyah merupakan dakwah seluruh para nabi dan juga para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang di mana rasul tersebut mengatakan, "Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah para taghut." Idzan al-wajib 'alaina 'ibadallah أن نوحد الله عز وجل بألوهيته, فنفرده تعالى بكل أنواع العبادة ولا نصرفها إلا له جل في علاه. Maka yang wajib bagi kita wahai hamba-hamba Allah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada peribadatan, yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh bentuk ibadah kita dan tidak memalingkannya sedikit pun dari ibadah tersebut kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Amma an-naw'u ats-tsalits min anwa'i at-tauhid wa huwa tauhid al-asma'i was-sifat wa huwa itsbatu ma athbata Allah 'azza wa jalla li nafsihi fi kitabihi wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min al-asma'i was-sifat على ما يليق بجلاله ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Adapun jenis ketiga dari jenis tauhid adalah tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama dan juga sifatnya, yaitu definisinya adalah untuk kita menetapkan setiap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kitabnya dan juga setiap apa-apa yang telah ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang merupakan nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk kita menolak menafikan setiap apa-apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan setiap apa-apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya berupa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sedikit pun bentuk ta'dil, tahrif, takyif ataupun tamtsil. وهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ترد على طائفتين من أهل البدع والضلال. الطائفة الأولى المشبهة، والطائفة الثانية المعطلة. المشبهة من قوله ليس كمثله شيء، وهم الذين شبهوا صفات الله بصفات الخلق، وهذا والعياذ بالله منكر عظيم. أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. الله يقول ليس كمثله شيء. والطائفة الثانية معطلة، الذين عطلوا الله عن صفاته وأنكروا الصفات والعياذ بالله. فهذه الآية ترد على طائفتين، المشبهة والمعطلة. Dan iman dan jenis tersebut berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tiada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Pada ayat ini adalah merupakan bantahan terhadap dua kelompok yang sesat. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan mu'tazilah, dan yang kedua adalah al-mu'attilah. Adapun kelompok yang disebut dengan mu'tazilah yang menyamakan, dikarenakan mereka menyamakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan ini semoga Allah melindungi kita darinya, adalah perkara yang terbantah dengan ayat ini berdasarkan firman-Nya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Kemudian kelompok yang kedua, pada ayat ini juga terdapat bantahan kepada kelompok yang kedua, yaitu al-mu'attilah, yang dimana mereka menafikan atau menolak akan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifatnya. فالواجب علينا أن نثبت الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم من رسول، ولا أحد أعلم بالله من البشر من رسول الله. الله عز وجل أكبر عن صفات عن أسماء وصفات في كتابه، الواجب أن نثبت ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، الواجب أن نثبت ذلك. فلا يجوز أن يرجع ذلك إلى العقل، لأن العقل قاصر لا يدرك ذلك. Maka yang wajib bagi kita untuk menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa sifat-sifatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tentu lebih tahu akan dirinya sendiri dibandingkan orang lain, dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para manusia selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kita harus menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faidha haqqaqa al-'abdu anwa' at-tauhid al-thalatha faqad haqqaqa at-tauhid. Idza wahhada Allah fi 'ubudiyyatihi wa fi rububiyyatihi wa fi asma'i wa sifatihi faqad haqqaqa at-tauhid. Maka apabila seorang hamba telah mewujudkan seluruh jenis tauhid yang tiga ini, maka sungguh dia telah mewujudkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia telah membuktikan dan mewujudkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, maka dia adalah seorang yang telah membuktikan dan mewujudkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وبذلك يكون قد حقق الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد الذي هو الأمر الأول من الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فإذا جاء العبد بهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد فقد حقق التوحيد وحقق الإسلام من هذا أو من هذه الناحية. Maka dengan itu, apabila seorang hamba telah berhasil membuktikan tauhid yang disebutkan tadi, maka dia sungguh telah membuktikan ataupun menerapkan sebagian dari perkara Islam, yang dimana Islam adalah al-intiyad lillahi bitauhid, al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Maka apabila seorang hamba telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah membuktikan, mewujudkan bagian daripada Islam dari sisi ini. Baik. يبقى معنا الانقياد له بالطاعة. بقية تعريف الإسلام الانقياد له بالطاعة، بمعنى أن العبد يمتثل ما جاء به الإسلام من طاعة الله عز وجل، يمتثل أوامر الله عز وجل ويمتثل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الانقياد له بالطاعة. نعم. طيب yang tersisa bagi kita al-intiyad lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ketaatan. Maka yang dimaksud dengan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ketaatan adalah untuk melaksanakan ketaatan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka dia mengerjakannya. Demikian juga mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, menjauhi apa saja yang ditegur atau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhi segala sesuatu yang ditegur oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka inilah yang dimaksud dengan al-intiyad, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan. Fanzur ila nafsika ayyuhal muslim al-karim, hal anta tamtathil awamir Allah, hal anta tajtanib ma nahaa Allah azza wa jalla anhu, hal anta tamtathil ma amaraka bihi an-nabi alaihi salatu wassalam, هل أنت تنتهي عما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان الجواب نعم فهذا من فضل الله عز وجل عليك، فاستمر على ذلك واسأل الله من فضله، وإن كان هناك تقصير فالواجب عليك أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتترك هذا التقصير. Maka tanyakanlah pada dirimu wahai seorang muslim yang mulia, apakah anda telah melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan? Apakah anda telah menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang? Apakah anda telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah anda telah berhenti dari setiap yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Apabila jawabannya adalah iya, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, dan teruslah melakukan hal itu, dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengkokohkanmu. Adapun kalau tidak demikian, maka segeralah untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sempurnakanlah dan tutupilah kekurangan tadi. Allah azza wa jalla amaraka bi'ibadatih الواجب أن تمتثل عبادة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أمرك بإقامة الصلاة، قال الله وأقيموا الصلاة، أمرك بإيتاء الزكاة وآتوا الزكاة، أمرك بطاعة الوالدين في طاعة الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمرك بكذا وكذا وكذا من الأوامر. إذن الواجب عليك أن تمتثل هذه الأوامر. نهاك الله عز وجل عن المحرمات، عن الشرك، نهاك الله عز وجل عن الزنا، عن الغيبة، عن أكل لحم الميتة إلا في الاضطرار، وقف على ذلك، فالواجب عليك أن تنتهي. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأوامر. أنت انظر إلى نفسك، هل أنت تواظب على الصلاة في أوقاتها؟ هل أنت تمتثل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك أم لا؟ وهكذا أيضا الزكاة إن كان عندك مال زكوي، وهكذا سائر الأوامر. إذن من الإسلام أنك تنقاد لله بالطاعة ولرسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah, maka taatilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, wa aqimus salat, tegakkanlah oleh kalian salat. Menunaikan zakat, wa aqimus salat, tunaikanlah zakat. Memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbu telah menentukan agar hendaknya kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti. Maka hendaknya kita, dan juga demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan banyak perkara-perkara. Apakah anda telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dari banyak bentuk-bentuk keharaman, berupa kesyirikan, berupa riba, berupa makan maitah kecuali dalam keadaan yang darurat terdesak, dan juga melarang dari perkara-perkara yang lain. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa perkara dan juga melarang dari perkara-perkara. Apakah anda telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya? Maka seorang muslim, atau diantara bentuk keislaman adalah untuk kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan merupakan satu keislaman adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Wahakadha aydan al-mar'ah al-muslimah ينبغي عليها أن تلتزم بأوامر الله عز وجل وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تبتعد عما حرم الله وعما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. المرأة المسلمة ينبغي عليها ذلك، كما سمعتم في الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة لا تخرج إلا لما لا بد منه، وتخرج وهي متحشمة وهي متحجبة وهي غير متعطرة وهكذا إلى آخره، فماذا حتى لا تفتن الناس، حتى لا تفتن الناس. فالمرأة كما جاء في الحديث إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في عين الناس. فالواجب على المرأة أن لا تتبرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساءات ناسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يجدن الجنة ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من صفة كذا وكذا. إذن الواجب على المرأة ألا تتبرج، بل واجب عليها أن تستتر وأن تلبس اللبس الإسلامي الطيب الناعم الساتر، لا تكشف وجهها ولا شعرها ولا عضديها ولا رجليها ولا تلبس البنطال، وإنما تتستر بالحجاب الشرعي. Demikian juga seorang wanita yang muslimah wajib baginya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wajib baginya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang muslimah dia harus melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib baginya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara tersebut adalah untuk hendaknya mereka tinggal di rumah-rumah mereka sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, hendaklah kalian tinggal wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar dan bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan hendaknya mereka apabila keluar boleh, mereka boleh diperbolehkan keluar apabila dalam keadaan yang memang diharuskan, memang dibutuhkan. Dan apabila mereka keluar, maka hendaknya mereka keluar dengan menggunakan pakaian yang menutup tubuh mereka dan tidak menggunakan wewangian, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, al-mar'atu idha kharajat istashrafaha syaitan, seorang wanita apabila keluar dari rumahnya, maka syaitan itu akan menghias-hiasi wanita tersebut pandangan manusia orang lain. Maka hendaknya para wanita memperhatikan hal ini agar dia tidak menfitnah atau agar para wanita tidak membuat manusia yang lain tergoda kepada dirinya sehingga dia keluar dengan menggunakan pakaian yang tertutup, menutupi anggota tubuhnya, tidak membukakan wajahnya, tidak menampakkan rambutnya, menutup kakinya, betisnya, dan hendaknya mereka bersikap dengan sifat yang malu, sikap yang pemalu. Dan Allah dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar lam arahuma," dan di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nisaun kasiyatun ariyat." Dua golongan dari penghuni api neraka yang saya belum saksikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya kata Nabi, para wanita yang berpakaian akan tapi menampakkan auratnya. Kasiyatun ariyat, ru'usuhunna ka'asnibat muhilatin ma'ilat, cenderung kepada para pria dan membuat para pria cenderung kepada mereka. Ru'usuhunna ka'asnibatil buk, rambut-rambut mereka bagaikan punuk-punuk anta, lam yajidna ra'ihatal jannah, lam yadukunna jannah walai yajidna ra'ihaha wa inna ri'haha latu jadumin masirat kada wa kada, mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka juga tidak akan mencium baunya surga, sedangkan bau surga itu bisa didapatkan dari perjalanan seperti ini dan seperti ini. أما الأمر الثالث في تعريف الإسلام فهو الخلوص من الشرك والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو عبادة غير الله مع الله، عبادة غير الله مع الله. Adapun perkara ketiga dari bentuk keislaman adalah al-khulus minasyirk, bersih diri, lepas baik, suci dari kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Adapun kesyirikan, maka kesyirikan ada dua, kesyirikan yang akbar yang besar dan kesyirikan yang kecil. Adapun kesyirikan akbar, maka definisinya adalah ibadatullahi ma'allah. Ibadatu ghairillahi ma'allah, peribadatan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan Allah. Wa min suwari syirki wal'ayadu billah al-istighasatu bil-amwat ay an yutlab al-ghawth wal-najjah والإنقاذ من الميت، هذا من الشرك الأكبر. وهكذا أيضا دعاء الموتى والتقرب إليهم بالذبح والنذر، وهكذا خوفهم كخوف الله عز وجل، وهكذا أيضا السحر، وهكذا أيضا لبس الحلقة أو الخيط ويعتقد فيها النفع والضر من دون الله وغير ذلك، هذا من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله. Dan di antara bentuk jenis kesyirikan adalah al-istighatsah kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu meminta perlindungan atau minta diangkatnya, dihilangkannya, dan mendapatkannya orang tersebut dari pertolongan dari selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah diantara bentuk gambaran syirik akbar yang besar. Dan diantara bentuk kesyirikan, menyembelih untuk selain daripada Allah, atau menyeru, memanggil-manggil orang-orang yang telah mati, baik dengan cara menyeru kuburan-kuburannya, atau menyembelih dan mendekatkan diri mereka kepada, mendekatkan diri-diri kepada para orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati. Maka ini juga diantara bentuk kesyirikan. Dan diantara bentuk kesyirikan adalah sihir. Dan diantaranya juga, diantara bentuk kesyirikan juga adalah menggunakan cincin atau mengkaitkan benang, kemudian dia meyakini bahwa cincin ataupun benang tersebut memiliki manfaat atau bisa mendatangkan kemudaratan. وهذا النوع من الشر يخرج صاحبه من الدين إذا حصل وارتكب العبد شيئا من أنواع الشر الأكبر يخرج من الدين فإن مات عليه فإنه يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dan jenis kesyirikan ini adalah jenis yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Apabila seorang hamba terjatuh dalam bentuk kesyirikannya, maka dia telah keluar dari agamanya. Apabila dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka orang tersebut akan berada di neraka jahannam kekal dan selama-lamanya di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah hendaki. Amma an-naw'u tsani min asy-syirk fa huwa syirkul ashghar wa huwa أخطر وأعظم من كبائر الذنوب من السرقة من الزنا من شرب الخمر ونحو ذلك فالشرك الأصغر أعظم جرما وأخطر من كبائر يعني طريق إلى الوقوع في الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويصير الرياء أن يعمل الإنسان عملا يعني يرائي به الناس حتى يثنوا عليه ويمدحوه هذا من الشرك الأصغر والعظيم. Adapun jenis kedua dari bentuk kesyirikan adalah syirik asghar. Dan syirik asghar, syirik kecil, ini merupakan syirik yang, ini merupakan dosa yang paling besar, lebih besar dan juga lebih berbahaya dibandingkan dosa-dosa besar lainnya seperti perzinahan, pencurian, minum khamar dan dosa-dosa besar yang lainnya. Syirik asghar, syirik kecil adalah merupakan dosa yang paling berbahaya dan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Demikian juga syirik asghar adalah merupakan salah satu pengantar yang akan mengantarkan pelakunya kepada dosa ya syirik akbar. Kita ulangi, syirik asghar adalah merupakan suatu hal yang akan mengantarkan pelakunya untuk terjatuh dalam syirik besar seperti halid bersumpah selain daripada Allah ataupun riya dalam amalannya mengharap atau ingin dilihat dalam melaksanakan amalan perbuatan. وعلى كل الواجب على الإنسان يحذر من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر وإن كان أخطرها هو الشرك الأكبر هذا هو الواجب الحذر من ذلك وأن نتبرأ من الشرك نبتعد عنه وأيضا نتبرأ من المشركين لا يجوز للإنسان أن يحب أعداء الدين أعداء الإسلام لا يجوز أن نحبهم وأن نواليهم وأن ننصرهم على المسلمين. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk berhati-hati atau meninggalkan kesyirikan baik yang besar ataupun yang kecil, Walaupun yang paling berbahaya dan yang paling kufur adalah syirik akbar, akan tapi wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Demikian juga untuk berlepas diri dari mereka para pelaku kesyirikan. Tidak boleh untuk dia mencintai orang-orang yang melakukan kesyirikan, musuh agama Allah, musuh Islam. Tidak boleh untuk dia menjadikan mereka sebagai kawan. Tidak boleh untuk mereka menolongnya. Idzan idza huqiqa dzalika faqad huqiqa al-islam. Al-istislam lillah bitauhid, al-inqiyad lahu bitta'ah, al-khulus min asy-syirk, al-bara'ah min asy-syirk wal-bara'ah min ahli asy-syirk. Idza huqiqa dzalika faqad huqiqa al-islam. وحصل العز والتمكين والسؤدد والمجد لأهل الإسلام. لكن الناظر الآن في أحوال كثير من المسلمين تجدونهم للأسف الشديد إسلام على كما يقال إسلام شكلي أو إسلام على البطاقة، لكن تنظر لأفعالهم الإسلام في واد وهو في واد آخر. إذن الواجب علينا أن نجد ونجتهد في تعريف الناس بفضائل الدين، فضائل الإسلام، وأيضا بخطورة الاستعاب على الدين حتى تقام على الناس الحجة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمدلله رب العالمين. Maka dengan ini orang tersebut telah mewujudkan Islam pada dirinya, yaitu telah mewujudkan dan menegakkan Islam dengan cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Apabila seorang hamba telah melakukan hal ini, maka sungguh dia telah mewujudkan Islam pada dirinya, dan dengan hal itu juga dia akan mendapatkan kemuliaan, tamkin, kesanggupan, kemudahan untuk melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan mendapatkan al-majid bagi Islam dan juga kaum muslimin, kemuliaan bagi Islam dan juga kaum muslimin. Sehingga berdasarkan hal ini, wajib bagi kita untuk berusaha mengajarkan Islam, menyebarkan tentang keutamaan Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, agar hujjah bisa tegak di tengah-tengah masyarakat, agar hujjah bisa tegak di tengah-tengah manusia. Dan sungguh suatu perkara yang sangatlah menyedihkan, memprihatinkan, yang kita saksikan dari kalangan kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan, mereka mengaku kaum muslimin akan tapi Islamnya dari modelnya saja, atau sebagaimana dikatakan Islamnya hanya KTP. Begitu kita memperhatikan akan keadaan diri pribadi mereka, maka Islam di satu tempat dan diri mereka di tempat yang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan dan wujudkan apa yang disebutkan tadi. أيضا مما يدعو إليه الدين الإسلام الحنيف الاعتصام والاجتماع وعدم الفرقة، وعدم الفرقة. قال الله عز وجل: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهكذا إلى آخره. فالواجب على المسلم أن يحرص على ذلك، على الأخوة الإيمانية وعلى جمع الكلمة وعدم التفرق، وأيضا نحذر من الفتن، من الفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء. ومن ذلك الخروج على ولي أمر البلاد، فلا يجوز للمسلم أن يخرج على ولي أمر البلاد المسلم ولو حصل منه شيء من التقصير، احتاج إلى أن يسدد وأن ينصح التي أحسن، وهكذا أن يرفق به وأن يدعو له. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها في للسلطان. أهل السنة بحمد الله عز وجل دعوتهم دعوة رحمة ودعوة خير، دعوة تآلف، ليست دعوة فتن وانقلابات وفوضى. فأهل السنة يبتعدون عن ذلك ويبرعون إلى الله عز وجل ممن يسمون بالإرهابيين الذين لا هم لهم إلا نشر الفتن في البلاد وبين أوساط العباد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، والحمد لله. Dan juga di antara perkara yang saya hendak tambahkan adalah hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan persatuan, ukhuwah, dan juga menyatukan pendapat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu al-i'tisam, berpegang teguh, bersatu padu di atas kebenaran, dan juga berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang bisa mencerai-berai kesatuan dan keutuhan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan janganlah kalian serupa dengan mereka orang-orang musyrikin, yaitu mereka orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dan mereka berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok memenggalkan apa yang ada pada sisi mereka. Demikian juga hendaknya kita berusaha untuk menjauh dan menghindar dari setiap perkara-perkara yang mengantarkan kepada fitnah yang bisa saja merajalela. Dan di antara bentuk fitnah adalah untuk memberontak kepada para penguasa yang muslim, untuk memberontak para penguasa muslim, dan hendaknya kita berlepas diri dari mereka. Dan dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah dakwah yang mengajak kepada lemah lembut, sayang menyayangi, dan juga mengajak kepada kebaikan. Dan dakwah ahli sunnah dengan izin Allah adalah dakwah yang berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disebut dengan para teroris, yang dimana keberadaan mereka tidaklah lain kecuali hanya merusak, melakukan kerusakan di tengah-tengah negara, dan juga melakukan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Wa ila huna. Di jazakallah khair. Ikhwan sekalian, a'azani wa a'azakumullah, kami sebagai pelaksana dan panitia acara kita pada hari ini menyampaikan jazakallah khair atas kehadiran antum semua. Dan insyaallah bagi ikhwan semuanya yang ingin mengikuti dan melanjutkan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran